denganmu. Hati ini bertahan demi kasih yang telah ada. Mengapa harus kau bagi kasih sayang ini saat hati, saat cinta masih dapat bertahan padamu? Mengapa harus